manis, yang hitam manis, pandang tak jemu, pandang tak jemu, yang hitam manis, pandang tak jemu. Hitam manis, hitam manis, yang hitam manis, aku teringat buah hatiku, siang dan malam selalu ku rindu. Aku teringat pandang pertama, aku teringat pandang pertama. Hitam manis, yang hitam manis, pandang tak jemu, pandang tak jemu, yang hitam manis, pandang tak jemu. Hitam manis, yang hitam manis, aku teringat buah hatiku, siang dan malam selalu ku rindu. Aku teringat pandang pertama, aku teringat pandang pertama. Hitam manis, yang hitam manis, pandang tak jemu, pandang tak jemu, yang hitam manis, pandang tak jemu. Hitam manis,